Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a al-huda. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita masuk al-hadithul arba'un. Hadis yang ke-40 dari kitab Umdatul Ahkam. Sudah ke-40, tidak terasa ya. Sudah jauh ternyata. Demikian kalau kita terus-terusan belajar tanpa terasa sudah jauh pelajaran kita. Tinggal pengamalan lagi dari kita. Dibutuhkan sekali pengamalan. Dibutuhkan sekali pengamalan terhadap ilmu. Seorang yang dikatakan berilmu adalah yang mengamalkan ilmunya. La yazalu rajulu jahilan bi'ilmihi hatta ya'mal. Ulama kita mengatakan seorang itu selalu dikatakan jahil bodoh dia terhadap ilmunya sampai dia mengamalkannya. Ketika dia sudah mengamalkan, baru dia dikatakan alim, berilmu terhadap ilmu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu agar dimudahkan untuk mengamalkan ilmu ini. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadi penerang kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Bukan ilmu yang menjadi wabalan alaih, yang menjadi bencana bagi seseorang, yang menjadi bumerang. Karena ilmu yang bermanfaat akan menerangi seseorang sampai hari kiamat, sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dibimbing di atas ilmu, dibimbing dengan ilmu agama. Kita masuk al-hadithul arba'un, hadis yang ke-40. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, masih yang berkaitan tentang istihadhah. Anna Umma Habibata ustuhidat 7 sinin. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik. Fa'amaraha an tagtasila faqala hadha 'irqun. Fakanat tagtasilu likulli salatin. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah bintu Jahsy pernah mengalami istihadhah selama 7 tahun, bukan sebentar, bukan seminggu dua minggu, selama 7 tahun istihadhah. Istihadhah ini darah yang keluar pada seorang wanita yang segar di tempat keluarnya darah haid. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mandi. Maka dia mandi setiap kali mau salat. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global di dalam hadis ini. Asabat al-istihadhah Ummu Habibah binti Jahsy. Ummu Habibah binti Jahsy mengalami istihadhah selama 7 sinin, 7 tahun. Fasa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an kayfiyati tuhri min dhalik. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mensucikan diri ketika terkena istihadhah. Fa'amaraha an tagtasila, maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk mandi. Fakanat taf'alu dhalika likulli salatin, dan dia mandi setiap kali mau salat. Ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Ikhtilaful ulama fi ghuslil mustahadah likulli salatin hal yajibu awla. Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam hal mandinya wanita yang terkena istihadhah ini untuk setiap kali salat, apakah wajib atau tidak? Fa dhahaba ba'dhum ila wujubihi, sebagian mereka berpendapat wajib. Amalan bi hadis waradat bidzalika fi ba'd sunan, karena ada hadis-hadis yang menyebutkan yang demikian itu dalam sebagian sunan, kitab-kitab sunnah. Wa dhahaba al-jumhur, mayoritas para ulama, minas salaf, dari kalangan ulama terdahulu, wa minhum Ali, di antara mereka Ali bin Abi Thalib, wa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, wa Aisyah, wal khalaf, dan yang belakangan setelah mereka, minhum, di antara mereka adalah al-a'immah, para imam, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, berpendapat bahwa tidak wajib mandi. Mustadillin bil bara'atil asliyah, mereka berdalil dengan hukum asalnya adalah tidak diperintahkan mandi. Tidak diperintahkan untuk mandi. Wa huwa annal asla adamul wujub, dia yaitu hukum asalnya adalah tidak wajib. Wa ajabu, dan mereka menjawab, an ahaditsil amr bil ghusl, tentang hadis-hadis yang memerintahkan untuk mandi, annahu laisa fiha syai'un tsabit, tidak ada yang sahih hadisnya. Untuk mandi setiap salat, maksudnya mandi setiap salat. Adapun hadis ini, Nabi SAW memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi saja. Tidak disebutkan apakah mandinya setiap salat atau tidak. Wa ghuslu ummi Habibata likulli salatin innama huwa min indiha, kata mereka. Ummu Habibah mandi setiap kali mau salat itu dari beliau. Laisa amran minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Wa inna ma amaraha bil ghusli faqat, hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mandi saja. Kama huwa fi riwayatits tsaniyah, sebagaimana dalam riwayat ats-tsabitah, riwayat yang sahih. Riwayat-riwayat yang sahih. Wa dzakara Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, annahu laisa bis sahihain, bahwa tidak ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wala ahadihima, dan tidak pula dalam riwayat Bukhari atau dalam riwayat Muslim, annahu amaraha bil ittisal li kulli salat, bahwa Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi setiap kali mau salat. Jadi yang rajih Allah Ta'ala a'lam adalah pendapat jumhur. Adapun kalau dia mau mandi mau setiap kali mau sholat, tidak mengapa. Penyempurna, tidak mengapa. Karena dilakukan oleh Ummu Habibah. Dilakukan oleh Ummu Habibah. Adapun untuk mewajibkan, maka perlu dalil yang sharih, yang jelas untuk mewajibkan sesuatu. Ma yu'khadhu minal hadith, yang diambil faedah dari hadith ini. Pendek-pendek faedahnya kita. Hadis ini, hadis berikutnya tentang ayat ini tidak panjang. Mu'alif tidak memperlebar. Cuma satu faedahnya. Wujubul ghusli alal mustahadah, wajib mandi bagi orang yang terkena penyakit istihadah, inda tihai iddati ayyami haydiha, ketika selesai waktu hari haidnya. Setelah waktu pada hari haidnya selesai. Haidnya selesai, wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Setelah itu keluar lagi darahnya, darah segar. Nah, mandi setiap sholat, ini perlu dalil. Bolehkah dia mandi setiap mau sholat? Boleh. Tapi untuk mewajibkannya, ini yang perlu dalil. Barakallahu fikum. Paham tuh? Selesai pembahasan kita. Singkat sekali hadisnya. Tidak panjang. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan. Berikutnya insyaAllah kita masuk hadis yang ke-41. Tidak panjang juga. 42 tidak panjang. Kita sedikit-sedikit tidak. Ilmu. Ilmu agama. Ini ilmu. Ilmu perlu kita menjelaskannya. Perlu kita menjelaskannya. Tidak ada yang tertutup dalam ilmu agama. Terbuka. Semuanya bagi orang yang ingin belajar. Oleh karena itu tidak ada dalam Islam itu majelis tersembunyi. Tidak, terbuka. Terbuka dalam Islam. Tidak seperti mereka kaum teroris, khawarij. Ada tempat rahasia, tersembunyi dalam belajar. Nah, kita tidak terbuka. Di masjid terbuka, siapa yang mau belajar kita terbuka. Demikian pula pelajarannya, pelajaran yang berkaitan tentang amalan sehari-hari. Salat, kemudian tentang masalah-masalah yang lewat, mandi janabah telah kita lewati, wudu, tayamum, haid. Penting yang seperti ini, amalan seorang muslim. Kalau dia tidak tahu ilmunya, kelabakan dia, bingung. Bisa-bisa dia beramal tanpa ilmu. Jangan kita anggap remeh pelajaran yang seperti ini. Penting yang seperti permasalahan nifas, haid, janabah. Ini termasuk permasalahan yang kadang kita membingungkan. Kita memang tidak mengalami. Kita memang tidak mengalami. Tapi lihat, kita punya anak nanti perempuan, bakal dewasa. Kita punya istri. Dan yang demikian ini pasti perlu ilmu. Pasti perlu ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, bagaimana dia akan beramal? Bagaimana dia akan beramal? Oleh karena itu, barakallahu fikum, semangat kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun yang berkaitan tentang syariat Islam, kita pelajari. Baik yang tidak kita rasakan atau yang kita rasakan. Ini adalah al-ilmu. Al-ilmu yarfa'ul insan. Yarfa'u bihil insan. Seorang itu akan terangkat derajatnya dengan sebab ilmu. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini hadis yang ke-40. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang ke-41, masih yang berkaitan tentang kitabul haid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tinggal 3 hadis lagi. 3 hadis lagi kita masuk bab salat, masuk kitab as-salat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mohon pada Allah keselamatan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikannya, diberikan taufik, diberikan pemahaman. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami? Anak bawaan. Permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ahsan. Seorang laki-laki menikahi wanita, wanita yang bawa anak. Namanya anak bawaan. Anak bawaan istrinya. Anak itu perempuan. Apakah anak itu mahram bagi laki-laki ini? Bagi bapaknya, bapak sambungnya ya. Kita katakan bapak sambungnya mahram atau tidak. Kalau dari kecil dia mengasuhnya, tidak kita dapati khilaf di antara ulama, mahram. Ini namanya dalam bahasa agamanya dengan sebutan robibah. Robibah, mahram kalau dari kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ. Robibah-robibah yang dalam asuhan kalian, dalam asuhan dia, dalam asuhan bapak sambung ini, berarti dari kecil di rumahnya tinggal, dan dia telah berhubungan dengan ibunya. Dua syarat, telah berhubungan dengan ibunya dan dari kecil. Berarti lah iskal, tidak ada permasalahan. Yang seperti ini tidak ada permasalahan. Setelah dia berhubungan dengan ibunya, sah berhubungan, kemudian anak ini dari kecil sama dia. Berarti mahram. Yang jadi permasalahan ketika anak tersebut sudah besar dan tidak tinggal serumah. Sudah besar, tidak tinggal serumah. Misal, anak bawaan istrinya ini sudah menikah dan tidak tinggal dalam satu daerah dengan ibu tersebut. Apakah dia mahram dengan bapak sambungnya? Terjadi perbedaan di antara ulama. Jumhur, mayoritas ulama seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya berpendapat mahram. Mahram walaupun sudah besar. Syaratnya dukhul. Syaratnya itu cuma satu. dukhul. Dukhul itu masuk. Sudah masuk dengan ibunya, sudah berhubungan dengan ibunya. Cuman itu syaratnya. Adapun kalau sudah besar tidak dijadikan syarat. Lah bagaimana dengan ayat waraba ibukumul lati fi hujurikum? Robibah-robibah kalian yang dalam asuhan kalian. Kata mereka ini adalah kharaja makharajal ghalib. Keluar, ya, tidak diamalkan. Yang ini tidak diamalkan. Yang diamalkan adalah yang setelahnya. Allati dakhaltum bihin, yang kalian telah masuk dengan mereka. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, mana yang menunjukkan kalau itu tidak diamalkan? Yang menunjukkan itu tidak diamalkan adalah ayat yang setelahnya. Fa illam takunu dakhaltum bihin, kalau kalian belum masuk dengan mereka, fala junaha alaikum, tidak mengapa kalian menikahi anak itu. Kalau kalian belum masuk, belum berhubungan dengan ibunya, boleh kalian menikahi anaknya. Belum berhubungan, misal setelah akad qadarullah ibunya meninggal, nah ada anaknya, boleh. Tidak mengapa. Kalau anaknya sudah besar, tidak mengapa. Nah kalau setelah akad kemudian berhubungan, nah anaknya otomatis langsung mahram. Yang diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fa illam takunu dakhaltum bihin, kalau kalian belum berhubungan, kalau kalian belum berhubungan maka boleh. Lah mana kok enggak diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi, yang fi hujurikum, di dalam asuhan kalian, menunjukkan yang fi hujurikum, yang dalam asuhan kalian ini, syarat yang pertama ini tidak diamalkan. Ini kata mereka. Kata jumhur, di antaranya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Sebagian ulama seperti di zaman kita sekarang ini, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah, ma'ruf, tersebar pendapat mereka ini dalam rekaman-rekaman, dalam kajian-kajian mereka. Tersebar pendapat mereka ini. Seperti ya, Syekh Al-Albani berpendapat dua syarat itu harus diamalkan. Dukhul sama dalam asuhan. Masuk sama dalam asuhan. Dua syarat ini harus teramalkan dua-duanya. Tidak ada yang tidak diamalkan. Barakallahu fikum. Seperti ya, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Beliau juga berpendapat, kalau sudah besar, tidak tinggal serumah, tidak dalam asuhan, berarti tidak mahram. Yang mahram itu kalau dari kecil dalam asuhan, di rumahnya. Ya, artinya dalam asuhan dia, di rumahnya. Ya, walaupun misalkan sudah besar, tapi dia mendapati dia, mendapati anak itu dalam asuhannya, di rumah itu. Wallahu a'lam. Demikian. Nah, berarti kalau seperti ini keadaannya, mahram kalau dia dalam asuhannya. Dalam asuhan laki-laki itu, dalam asuhan bapak sambungnya, di rumahnya, tinggal di rumahnya, dalam asuhannya. Barakallahu fikum, sehingga dua syarat ini harus terpenuhi. Adapun yang disebutkan oleh jumhur, yang pertama itu tidak diamalkan. Bagaimana dalam kitabullah ada ayat yang tidak diamalkan? Tentu kita harus mengamalkan, ada ayat harus diamalkan. Kenapa tidak diamalkan? Mana dalil yang menyebutkan bahwasanya tidak diamalkan? Terlebih lagi ada athar dari Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berpendapat seperti ini, didukung oleh pendapat sahabat radhiyallahu anhum, sehingga yang rajih kata mereka, Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala, semuanya diamalkan. Anak tersebut dalam asuhannya, kemudian dia telah masuk dengan ibunya. Dua ini. Paham tuh? Bisa dipahami? Ya, wallahu alam. Kalau saya sendiri lebih condong pada yang kedua. Pendapat yang kedua. Kalau tidak tinggal serumah, ketika menikah itu tidak tinggal serumah. Anaknya sudah besar, sudah di asrama mungkin. Tidak dalam asuhannya, berarti tidak mahram. Berarti tidak mahram, wajib menjaga hijab. Wajib menjaga hijab dan tidak bertemu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya. Paham, ada yang ditanyakan yang lain? Bisa dipahami? Sa'il. Tidak, setelah kita mandi wajib sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW tidak lagi untuk berwudu, ya. Karena di sana sudah dijelaskan berwudu dengan tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi yang tanya kan? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.